Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 iDream Radio Successful Muslim Family. Dan kita masih di kajian Sirah Nabawiyah, yang pasti masih bersama Ustadz Said. Dan tadi beliau sudah memaparkan di sesi pertama bagaimana urgensinya kita mempelajari Sirah Nabawiyah. Baik, di sesi kali ini kita akan mendengarkan bagaimana sih sebenarnya sejarah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita dapat mengambil apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah tersebut. Tafadhol, Ustaz. Ya. Baik, ada dua peristiwa besar yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim jelang atau sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dua peristiwa besar ini ya, secara urutan kejadian atau kronologi peristiwa itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Peristiwa besar yang pertama adalah peristiwa apa yang disebut dengan tragedi Ashabul Ukhdud atau orang-orang parit, yang terekam abadi di dalam surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kutila Ashabul Ukhdud, dibantai orang-orang parit itu. An-nari dzatil waqud, dengan api yang sudah siap dinyalakan. Idhum 'alaiha qu'ud." Ketika mereka di atas parit itu didudukkan semua. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka terhadap apa yang mereka kerjakan, mereka menyaksikan betul hal tersebut. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak melakukan pelampiasan dendam, melainkan hanya karena mereka orang-orang yang beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ini sesungguhnya merupakan sebuah peristiwa genosida. Ini sesungguhnya merupakan sebuah peristiwa cleansing etnis. Ini sesungguhnya merupakan sebuah peristiwa tragis, tragedi pembantaian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hal ini terjadi? Ini terjadi di wilayah Najran atau yang menimpa kabilah Najran di daerah Yaman. Mereka adalah sesungguhnya ahlul kitab, orang-orang yang mengimani kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan mereka sangat mengimani tersebut, dan mereka sesungguhnya adalah muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang membantai mereka, yang melakukan praktek genosida terhadap mereka? Yang melakukannya adalah salah satu rezim yang berkuasa di Yaman, yang dalam literatur sebutkan rezim kerajaan Tubba, yang dalam Al-Quran surat Al-Kahf juga disebutkan wa ashabul aikati wa qawmu Tubba. Ya, ada orang-orang ya, ashabul aikah dan satu kaum atau rezim yang disebut dengan rezim Tubba. Itu semua sudah ada di dalam Al-Quran disebutkan tentang jejak langkah mereka. Mereka ini adalah rezim Tubba, ini adalah kaum paganis, penyembah berhala fanatik yang selalu berkiblat ke Mekah waktu itu, karena Mekah menjadi pusat paganisme, pusat penyembahan berhala yang sangat masyhur dan sangat terkenal, didatangi dari berbagai pelosok negeri termasuk orang-orang yang ada di Yaman. Suatu ketika kerajaan Tubba ini hendak melakukan aneksasi terhadap satu wilayah yang mereka anggap sebagai daerah subur, yaitu Madinah atau yang dulu disebut dengan Yathrib. Sesampainya di sana, mereka berhadapan dengan pemuka-pemuka Yahudi. Orang-orang Yahudi mencegahnya, orang-orang Yahudi mengancamnya, kalau kalian menyerang kota ini, karena kota ini adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Jadi kaum Yahudi pada hakikatnya sebetulnya mereka mengimani datangnya akhir zaman, yaitu Nabi terakhir. Hanya karena Nabi Muhammad SAW bukan berasal dari nasab terah mereka, disitulah mereka melakukan penolakan dan penentangan. Mendapatkan masukan seperti itu, kaum Tubba merasa tertarik dengan pendeta-pendeta Yahudi di Yathrib, kemudian mengajak pendeta-pendeta Yahudi di Yathrib untuk berkunjung ke Yaman. Sampainya di sana, pendeta Yahudi melihat ada sekelompok komunitas orang-orang beriman yang merupakan pengikut setia Nabi Isa alaihi salam. Nah, disinilah orang Yahudi memainkan provokasinya, hasutannya, menghasut kerajaan Tuba agar melakukan pembantaian dan pembinasaan terhadap Ashabul Ukhdud atau yang disebut dengan kabilah Najran yang ada di Yaman. Seperti itulah peristiwa awal terjadi dan diabadikan di dalam Al-Quran. Lalu peristiwa ini berlanjut ketika pembantaian orang-orang Ahlul Kitab itu terdengar oleh kerajaan Romawi pusat. Maka kemudian mereka pun mengirimkan bala tentaranya lewat daerah koloninya yaitu Habasyah. Maka diseberangkanlah pasukan besar dari Habasyah memasuki dataran negeri Yaman. Karena itu pasukan mereka membawa pasukan gajah. Karena didatangkan dari benua Afrika yaitu Habasyah atau Ethiopia sekarang ini kurang lebih. Maka terjadilah kemudian rezim Tuba di Yaman dengan mudahnya ditaklukkan, dibinasakan oleh Panglima Abrahah yang membawa pasukan gajah dari Afrika atau dari daerah koloni Romawi, dan mereka menang terhadap rezim penguasa Yaman. Kemudian membuat monumen kemenangan atas apa yang mereka lakukan terhadap kerajaan Tuba sebagai balasan karena mereka telah menyiksa dan menyakiti Ahlul Kitab yang secara keyakinan masih dekat dengan keyakinan kaum Nasrani secara umum waktu itu yang menjadi agama resmi Romawi. Lalu mereka membuat monumen, lalu kemudian monumen itu mulai diganggu oleh masyarakat Yaman. Monumen yang mereka buat, yang dibikin oleh Panglima Abraha. Lalu Abraha bertanya, siapa gerangan orang-orang yang mengganggu monumen ini? Oh, dijawabnya, mereka adalah orang-orang yang selalu menyembah berhala di kota Mekah. Maka disitulah Raja Abraha ingin menghancurkan kota Mekah tersebut karena dianggapnya sebagai pusat yang mendorong orang-orang merusak dan menodai monumen yang mereka buat. Maka disiapkanlah pasukan besar yang dipimpin langsung oleh Abraha untuk menyerbu kota Mekah, dan salah satu sasaran utamanya adalah menghancurkan Ka'bah Baitullah yang waktu itu masih berjajar di kanan kirinya patung-patung sesembahan berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat di kota Mekah khususnya, dan juga oleh masyarakat yang datang dari luar kota Mekah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggagalkan peristiwa ini dengan kegagalan total. Sehingga pasukan Abraha berhasil ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala hanya sampai di padang Arafah sehingga tidak bisa memasuki kota Mekah. Lalu pasukan gajah itu dihujani oleh batu-batuan panas yang dibawa rombongan burung-burung yang Allah datangkan sedemikian rupa. Dan inilah yang diabadikan di dalam surat Al-Fil. Ibn Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang jelas menjelaskan dan menggambarkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat ya Muhammad bagaimana Allah Tuhanmu telah berbuat kepada pasukan-pasukan gajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka itu gagal total semuanya? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah kirimkan kepada mereka spesies kawanan burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka, menghujani mereka dengan batu-batuan yang panas, yang dalam riwayat disebutkan diambil dari neraka sijil. Faja'alhum ka'asfim ma'kul, maka spontan Allah buat mereka bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Ini merupakan sebuah isyarat-isyarat abadi dalam Al-Quran. Dua peristiwa ini terjadi, bantaian Ashabul Ukhdud dan pembinasaan Ashabul Fil, adalah dua peristiwa besar yang mengantarkan atau yang mewarnai detik-detik saat jelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita simpulkan, peristiwa Ashabul Ukhdud ini aktor intelektual di belakangnya adalah kekuatan Yahudi Adapun peristiwa Ashabul Fil, aktor intelektual di belakangnya adalah Panglima Abrahah yang waktu itu sesungguhnya berakidahkan Nasrani. Jadi ada dua peristiwa yang dilatar belakangi oleh kekuatan akidah ideologi yang berbeda. Kenapa peristiwa ini terjadi menjelang detik-detik kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu saja dapat kita petik salah satu hikmahnya adalah bahwa Allah takdirkan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke depannya memang disiapkan untuk menghadapi dua peradaban besar ini di masa yang akan datang. Dua kekuatan ideologi Yahudi Nasrani ini di masa yang akan datang. Dan ternyata benar bahwa ketika nanti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan tugas menyampaikan risalah selalu berhadapan dengan dua kekuatan ini dalam menyebarkan dakwah Islam, memperluas pengaruh Islam, dan menjadikan Islam dapat bisa bersaing, dapat bisa menunjukkan nilai-nilai kemuliaannya, keagungannya dengan atau di hadapan agama-agama yang lain, keyakinan-keyakinan yang lain. Dan itu terjadi kelak nanti bagaimana Islam menghadapi kekuatan-kekuatan Yahudi maupun kekuatan-kekuatan Nasrani di masa yang akan datang, tapi semuanya dihadapi dengan sikap yang baik, sikap yang kondusif, sikap yang ingin menawarkan bahwa Islam ini hakikatnya adalah rahmatan lil alamin, memberikan alternatif untuk bisa menyebarkan kasih sayang bagi seluruh dunia ini. Kalau dikaitkan dengan dua teori peradaban yang dibangun oleh dua pakar di abad 21 ini, ada teori John Nesbitt yang menawarkan Dialogue of Civilization, dialog dua peradaban antara peradaban Islam dan peradaban Barat. John Nesbitt menggambarkan bahwa di dunia sekarang ini sungguhnya yang dibangun adalah dialog. Tapi teori Samuel Huntington lebih agak sedikit provokatif karena dia menyebutnya dengan teori Clash of Civilization, benturan dua peradaban, bahwa peradaban Islam seolah-olah selalu dihadapkan dan dibenturan dengan peradaban Barat. Dalam konteks dakwah sekarang ini, maka yang akan kita dapati adalah hikmah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada intinya Islam memiliki dasar fitrah asilam, damai, tidak ingin membuat clash atau benturan terhadap siapapun, tapi inginnya dialog, menawarkan secara baik-baik, melakukan pendekatan secara baik-baik sehingga Islam dapat diterima dengan hati yang baik, kondisi yang baik, dan penerimaan yang baik. Itulah sesungguhnya spirit Islam yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilatar belakangi kelahiran beliau dengan dua peristiwa besar ini. Itulah satu isyarat bahwa Rasul dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak kelahirannya untuk menghadapi dua peradaban besar di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Oke, sahabat iDream, tadi kita sudah dengarkan Sirah Nabawiyah, yaitu periode di mana sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ternyata ada dua peristiwa besar yang ternyata dapat kita ambil pelajarannya di hari ini, sahabat iDream. Baik, masih ada cerita lagi seperti apa peristiwa atau periode setelah atau di ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, dan kita akan kembali untuk Anda di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family.